Oh malah tengok-tengok. Lah ora kaya biasane kok ya, Mak. Biasane rampung jejer terus limbukan. Iki kok isik dawa banget critane. Ya kadang kala ya kaya ngono kuwi ya, Ming. Urung iso nata iringane no. Ya nek tak gawe iringane karo adegane ya tak gawe nek pas lemayang ki ora kerep-kerep. Ya iso. Lah ya abot leh ku turu. Heeh. Ya iso ora dadi ngopo. Iki acara apa? Menyongsong Hari Kemerdekaan Republik Indonesia kaping 74 ana ing dusun Kedaton. Oh. Apa to sebabe diarani dusun Kedaton? Kowe ngerti ora? Sing dinggo wayangan kene iki papan pernahe ya kuwi wujuding kraton biyen Mataram kuno nek ora kleru. Ya, ngono ya, Mak. Iya, mula mbengi iki awak dhewe didhawuhi sowan mrene iki kebetulan banget utawa miturut aku kanugrahan. Ya, dene iso apa jeneng limbuk cangik ana ing tengah-tengahing tilas negara ya kuwi Mataram. Ya. Keng mapan ana ing Kedaton kene. Buktine akeh peninggalan-peninggalan sing wis ditemokake nok. Mula tak suwun kanthi sanget para warga Kedaton kene ingkang padha lenggah ana ing sak jroning Kedaton Mataram kene padha guyub rukun manunggal luwe-luwe kudu tresno nyang budayane awake dhewe. Ya. Budayane awake dhewe. Ya wis budaya awake dhewe iki ora mung wayang kulit tok. Ning budaya tanah Jawa. Ya, sing wajib ditresnani ya, Mak. Iya. Iki sesuk nek digali-gali terus karo Dinas Pariwisata lan sak ingkang berkaitan bakal muncul-muncul peninggalan-peninggalan yang luar biasa ana ing mapan kene, nok. Ya. Bener ya, Mak. Iya. Mula wajib diupakara, wajib dilestarikan, wajib di apa ya jenenge? Diteruske adat budaya sing mapan ana ing Kedaton kene, nok. Ya, wah matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Isih tanggal 15 wedine wis kepareng ngadani menyongsong dina kemerdekaan. Iki dina sing gedhe, dina sing luar biasa kanggone bangsane awake dhewe. Mula ora kudu sak bare 17 Agustus nggone seneng-seneng, sak durunge ya ora apa-apa. Nek sak durunge jenenge kuwi menyongsong, nek sakwise kuwi jenenge memperingati. Ya, pancen bener ya, Mak. Iya. Cancut gumregut para nom-noman tumandang karya, wah jan senenge ora jamak-jamak nok. Ya iki ngadani sing jeneng perjuangan iki ya kaya ngene iki. Ya. Ngono ya, Mak. Iya. Mula bengi iki diadani geden-gedenan ya kuwi menyongsong dina kamardikan RI ing kaping 74. Ngono ya. Heeh. Lumantar Bapak Dewan, Pak. Sapa ya mau jenenge? Pak Kus napa Pak sapa mau? Iya. Lah kowe ora diwenehi catetan blas-blas. Ora kei catetan sapa to sapa ketua panitia ya sapa-sapa sapa tem tekan kene tek langsung ditemoni dalange Ndaton. Wo. Ki Hadi Widek Kesuma. Ha iya. Kaya nemoni wis trewet mamane mamane wis ora. Rampung-rampung dadi malah lali sak kabeh. Iya, ya wis ora dadi ngopo sing baku wis sowan mrene. Heeh. Nah tapi apa sing dadi ngendikaning para bapak-bapak sing kemarin lenggah neng kene? Ya. Mula awak dhewe ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Ya, gajeke iki eneng bintang tamune. Nek wis rawuh ana. Wah, ana. Ya, Lek Marwoto. Wah, jan matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Ya, iki ya ming dijiat karo Widek iki ya. Ya. Ya wis ora apa-apa malah dheweke gedhe labuhi karo Ndaton kene. Ya. Wong sing tepung karo seniman-seniman gedhe malah panjenengane. Ya. Tepung karo piyai-piyai kraton malah Mas Widek iki malah sing tepung kabeh. Ya. Arepa wonge kaya ngono kae ning aja giri lusi jalmutan kena kinira. Ya. Ya pancen bener, Mak. Heeh. Yo, ayo seneng-seneng suka-suka pari suka. Lan sak banjure kowe arep darbe pangan atur apa kagem para lenggah. Ya ming kuwi wae. Kedaton kene tilas negara. Ya, mula wajibe diupakara sing sak apik-apike. Yen ana peninggalan-peninggalan aja dirusak. Ya, malah kuwi engko iso dadi tandha, iso digoleki liyane peninggalan-peninggalan sing luwih bersejarah. Ya, pancen bener. Heeh. Tak suwun ya ora mung peninggalane tok ning tata cara budaya adat lupiya ning Kedaton kene luwih ditekankan lan luwih dihormati ya, no. Ya. Mergo kene papan sing bersejarah tenan. Ya. Anane Kraton Ngayogyakarta ya berawal saka Kedaton kene. Ya, mula ya. Ngati-ati. Ya. sing prayitna. Ngono ya, Mak. Ayo le marmoto gekon jumeneng. Ndak ming udat-udut. Ya yo ben nang piyai sepuh yo dimerdekake to no. Yo nek pas ora ana gawean dimerdekake ning. Oh wis ya. Wis, mbangane kowe cerigis wae yo. Ya, ya aja ngono lho. Ora iki tanggung jawab kesaguan. Betul. Iki sing jenenge etos kerjae ngene iki. Kesaguan konsekuensi kreativitas kuwi dibutuhke. Betul nggih. Kaya remaja-remaja kene iki wiwit saka calangap dalan kono kae wis tirik generasi muda kabeh. Iya. Tegese melu tanggung jawab oleh mung gelar wayang. Betul. Naramune betul sampluk. Ini wilayahku lele. Kok wilayahmu? Jare wilayahmu Pajeksan. Dhisik. Nek ngene iki aku melu idek dadi aku ya wedi nek diwilayahi sik. Ampuh tenan nek kuwi. Iya. Ning dhisik keng ramane iki ya kanca. Nggih. Aku tau ngetoprak ning kono kuwi. Karo Suwargi Pak Wito. Ayo bapakne widai Pak Wito. Ya iya Pak Wito. Ndelok le gawe gamelan. Nggih. Genti kowe sing ngerokok saiki mbokan. Ayo engko sing ora apa-apa. Cut. Sing tuwa sing kon trewek dhek sing ngakep. Ane yo menangan kok dalang iki dadi ora masalah. Ya ora apa-apa kok. Ora apa-apa. Aku ke jam 09.00 mau wis. Ah karepmu resikomu nek kowe arep ora kepengin jam 09.00 ya tong jam 11.00 dadi aku kene. Ora kok sumangsa kok anggar ketemu aku kok mengar muring-muring bae apa? Aku mesti ngrekasake aku. Kok ngrekasake apa dupeh aku ora teko wingi dek sampean mantu. Ora nek aku ngerti wong anak wedok omong mboten saged ten semanu ora apa-apa. Wong kadang-kadang aku di timbali ya rasa sowan mergo resikone awake dhewe iki gaweane kaya luwak. Kok kaya luwak piye to? Metune bengi. Oh iya. Ah iya ya wis awake dhewe wong kuwi risikone wis ora apa-apa. Nggih. Anak wedok mboten saged lho Lek. Nah iya wis ora apa-apa, sing penting uang masuk. Ora tengenges kowe. Dikno, oh iki ora sing jenenge nek bar 17 iki memperingati nek ora menyongsong. Iki tenane ya mek golek longgare tanggalmu nyonyo. Lho, ora ya kuwi benere ya ngono. Tidak harus tanggal 17. Ayo. Tanggal 15, tanggal 16, tanggal 14 ya ora apa-apa, namanya menyongsong. Ah, mbok arep tanggal 1 September ya ora apa-apa, waton kowe selo. Ha kok kowe kok meri ana. Ora meri wong kabeh iki rezeki wis ana sing ngatur kok. Ha kok dadak diomongke ora meri. Lho nek ora diomongke ora do ngerti. Lho nek kene kok nama mongkon turu aku. Omong-omong ora tuminah. Apa tuminah itu? Kok masa kok mesti arep nesu wae mbok yo disudo. Ora nesu aku mek genahke. Lemos iki disudo. Ora wis ora emosi ngopo to? Engko nek nganti gedhe munggah. Adukke meneh. Lho maksudnya nek nganti gedhe munggah tekan otak rak yo engko nek stroke tekan pulung ngono to. Ora. Tekan otak. Heeh. Ora aku ra. Aku ki memang ora hipertensi nek aku hipotensi. Oh, artinya apa? Hipotensi ki ora tau darah tinggi, darahku rendah terus. Oh. Dadi aku mangan iwak wedhus barang ki ora masalah, mergo aku wis darah rendah. Oh. Okay. Nek wong do omong, "Wah, wedhus ki marai emosi." Ora mek wedhus, tempe ki yo bahaya. Marai emosi ya? Loh. Lah nyatane putuku kerengan perkara sisi tak lawu wedhus sing tak lawuhi tempe. Akhire telung dina tak lawuhi tempe wedhus tempe wedhus sing tempe ya nesu kok dibanting piringe kok. Lah ya padha le pedeni to kuwi. Oh nggih. Ya panjen ya tenan. Ah iya. Iya jenenge kuwi sing ora adil sing tuwa. Iya. Ah wong ngendi putu loro kok siji wedhus sing siji tempe. Aku selamat sing tuwa kuwi bapakne karo mbokne kok aku rak mbahne. Mbahne luwe tuwa apa ora? Ane ora ngenehi pangan. Mek blonjo. Iya, iya. Terus arep piye kowe? Ora piye-piye. Ya wis. Ayo iki. Iki napa? Ora. Iki nganu le, iki mau dipeling karo bapak-bapak supaya ya panjenengane paring pangandikan lek marwa paring pangandikan bapak ini itu bekas kraton. Yo, iki mulo nek miturut kabar sing tak rungu. Aja kabar sing tenan, aja kabar. Aku ora tau arep karo wong e. Lha ya maksude sing iso di anu apa jenenge iso dibuktikan. Referensi, ah. Buka ning YouTube. Mm-hmm. Mulane kene ana Kampung Sampangan, mungkin dhisik iki ana prajurit saka Madura. Oh. Cedhak kene ana Sampangan. Njur sing kondang gawe boto gedhe-gedhe iki dhisik ya daerah kiwa tengene daton kene. Nggih. Okay. Mulane kraton Yojo barang kae kae botone beda karo liyane. Ukah petilasan kene. Hmm. Ngarepan kono iki Museum Purbakala. Iya. Cedhak. Sumur apa? Gemuling. Gemuling. Ya, sejatine sumur Gemuling iki ya sing asli kene iki. Oh, nggih nggih. Eh lore Mbah Wito kuwi ya bar dikeduk kuwi ya ana peninggalan-peninggalan. Dikeduk. Maksudnya bar dicari kuwi lho digoleki peninggalan-peninggalan ya ketemu. Apa? Ya aku ora ngerti mau ning dikendikake bapak-bapak. Ora usah omong nek ora ngerti. Ora ngerti aku mau omong aja ming ngomong aja ming kabare kowe omong ya ora ngerti ya omong. Ya wis aku tak ora omong. Wis kono turu. Oh. Awong ngomong aku ki ming. Lah aku kowe mau nyalahke aku ora nesu e. Iya, aku ya ora nesu kok. Aku ki ngotot kuwi ya kan. Dene nyalahke. Nek dipikir ngotote sampean ket mau ki ngotot terus. Aku menadaku memang semene kok. Oh iya ya wis. Baladewa kok ya. Ora, Marwata kok Baladewa. Kowe lek tepung aku wis urung to. Kowe ki ponak aku kok. Iya. Aku rumah aku arep golek seneng kok mahmu medhas. Ayo aja nampa tanggapan nek pancen lak saya buyer kowe. Nggih. Eh menyongsong dina kamardikan. Kamardikan. Mula jenenge merdika kuwi saka kirasane rong tembung. Apa? Mardi lan Eko. Weh. Mau do ngidul wong loro. Ora ya sijine malah ngalor. Mardi karo Eko. Mm-hmm. Nah, Mardi iki tegese memetri. Mamatri. Memetri iki ngopeni. Nggih. Eko iki siji. Mm. Sing dipepetri dening bangsa merdika iki siji. Rukun. Oh iya. Dadi nek kowe karo tangga RT ora rukun, tangga RW ora rukun, tangga kelurahan ora rukun, pemene karo anak bojomu ora rukun, kowe aja ngaku bangsa merdika. Sing direngkuh dening bangsa merdika iki siji rukun. Mergo rukun agawe santosa cerah agawe bubrah luar biasa. Oh biasa wae aja luar biasa. Aku memang biasa di luar. Iya. Wah iya tembung merdika iki sing diartekke karo Pak Lek Marwata. Ayo ya bener Mardi karo Eko. Eko kok njur mau mlaku wong loro. Ora dong kerasaning tembung. Nah, iya. Apa? Kerasaning tembung iki dumadi saka wah aku iso maca bukune Padma Sukaca to dadi gedhong ngono lho. Oh iya. Ngerti perkara sastra ngono lho. Nggih. Okay. Wong kok sastra dimejak aku njur ngono. Ora kok serius napa. Wong ngono. Wah aku nek ora ngono geloe. Ora wis. Ora arep tak bebing menggokke iki salah terus aku tak enggokke. Ora. Mula kabeh iki tetep kudu rukun kaya kandhamu ngarep mau. Mm-hmm. Sing dijaluk piyayi kene iki rukun. Nek rukun kuwi kabeh engko efeke pisan kahanan tentrem. Mm-hmm. Ping pindho kabeh gawean sang abot diayahi bebarengan bakal dadi entheng. Sing angel dadi gampang, sing abot dadi entheng. Kuwi sing tak karepke. Ora bedane wong bebojoan lanang karo wadon kudu saling mengisi. Oh. Sik lanang gendong sing wedok mikul kuwi tegese neng kono kuwi neng ndi-ndi iki ceklure ya neng kono kuwi. Oh, maksude sing lanang? Sing lanang mikul sing wedok, gendong sing lanang. Wis kok kaya. Nggih. Susah. Kata-katane dibernahke sik. Sing lanang mikul sing wedok gendong sing lanang sing ya yes, ngono lah pokoknya aku jenenge ora rampung sing lanang mikul sing wedok gendong. Oh larang ngono aku mentau tak atik kaya sing lanang mikul sing wedok titik komane sing leh kunyalahke kurang bener. Nah kata-kata titik koma iki sok nyemelangi kok ya padha lingsa apa padha lingsa. Padha lingsa iki apa? Wah. Aku nek ngene iso ketularan goblok tenan lha. Ya ora ngono wong ora ngerti ki wajibe takon. Nek ora ngerti ora gelem takon ki malah elek. Ning nek ora ngerti aku takon ki malah apik. Padha lingsa kuwi ning padha lingsa karo padha tuma. Heh. Nek wis pecah lingsa kuwi ya dadi tuma. Ngene lho. Heeh. Padha lingsa kuwi titik koma. Nek ning tembang dhisik miturut pelajaran kuwi padha kuwi titik, lingsa kuwi koma. Mula ana tembang macapat kae ana kidung iki urung padha agilingsa. Rumeksa ing wengi teguh ayu luputa ing lara luputa bilahi kabeh. Wel. Kata uwe jin setan kowe kuwi. Tibane kuwi ya. Tibane aku ya. Jin setan datan purun panaluan tanono wani miwah penggawe ala gunane wong lupuh kenia teman tirta maling adoh tan wani merak ing mami kemat duduk pansir no. Wah lagi iki larang iki nek ra neng daton ra tak toke ketenan mergo wedi karo idek aku tenan lho dhisik kuwi ra wis simbah ki eyang-eyang swargi ki ling ripta tembang iki tetep ana maknane ana karepe nggih iki dienggo naturu bocah sing ngagi rewel wayah wengi iki macapate ngono kuwi mau la iya. Ana meneh sing pepeling tumrap wong sing dadi punggawa supaya ora tindak korupsi. Tembange apa kuwi? Ya dandang kula. Weh. Ning lali aku kok. Nah, jan culik lakune wong maling ora urung bakal ketunangan yen wis kebak suntukane. Temah tamah tinemu sak turune dipun cireni sinarang para kadang den doi lempere metu wis ora fokus tibane ya suku kowe den doi sedulur marmo ayu padha laku juti usanane nenui wasi kebak ribet rubedo iya dhisik iki urung ana buku dadi padane aku salah kesalahan iki dijukuk saka godhong oh padane aku godhong waru terus disunduk ya oh salah pisan sunduk pin nek wis kebak sundukane iki kadang-kadang diusir saka desa kono mergo dhisik urung ana buku oh medhi diteni nganggo godhong godhong aku padane godhong waru terus geter iki godhong awar-awar le le niteni kuwi ngono ya ndelok ana Mas ndelok campur sari ana nyanyi wae. Oh, iki sik bayar Pak DPR, sampean do ora urun kok nyanyi wae. Iki pitutur e, lek marwoto ngene pitutur. Iya. Nanggap wayang kok nyanyi wae ya lek ya. Embuh aku ora ngerti. Ora sah wedi kowe aku sing nanggung. Iya. Lho kowe iki ana apa-apa aku tak jawab e. Ha iya. Wis maju aku sing nang mburi. Ah iya men. Kowe sing nang mburi mlayu. Iya. Arak banter lek kowe mlayu. Iya. Ki mau tembang-tembang sing mawa pitutur. Lan wajib ya diopeni wong adek iki wong Jawa. Ayo. Mula sing tok kandhake ngleluri budaya. Budaya ku rame wayang, unggah-ungguh sopan santun ku budaya. Bener. Karo wong tuwa ngajeni. Nggih. Dhisik ki anggere bapak apa mbokku nyapu ngono iki metu meneh iki. Nyapu ngono adek ngerti mara sapune dijaluk. Nggih. Oh, nek saiki ora nampani dikeki wong tuwa nampani tangan kiwa biasa. Dhisik ora pareng. Wong mangan kecap ora entuk kok. Saiki wis ngendi iki? Sak karepe mangan jegang entuk karo guru dhisik teko sugeng enjang Pak Guru. Saiki muni ana guru teko, "Halo, Bro." Nggih. Ya mula dibalik kemeneh budayane dhewe unggah-ungguh. Bener. No. Ora gampang nyapu njupuk saiki mbokne nyapu anake dolanan HP disindir karo mbokne disapu sikile si mbok iki piye to matane okeh ngono ki terjadi okeh ya mula dibalekke meneh yo ning budayane dhewe tetep unggah-ungguh mergo sesuk ki bocah ku yo calene tuwa nek tuwa di ngonoke anake kepiye nggih ya wah pitutur pitutur ya iki ngene iki nok menyongsong dina kamardikan memperingati dina kamardikan janjane ora perlu kudu nganggo apa acara sing gayeng-gayengan rame-ramenan sing tundone mung bakal bentak sirah nek ora iso meper marang mubal babaling nepsu ning ya kala mangsa memperingati hari kamardikan ki ngudal piwulang ngene iki lho nok tanah Jawa ki tanah kebak budaya ya budaya tembang budaya apa wae mesti werna-werna ya dadi ora mung cukup ayo 17 Agustus gayeng grengseng rame nanggap koplo terus bacok-bacokan kuwi ora apik ya ora kaya ngono kuwi pase ya ning ya kadang kala ngrawuhke piyai sing pinter dikon mejang perkara adat budaya lan budaya kepiye apike ya merga bangsane awake dhewe iki kelangan budaya tata krama ya ta le wis tipis nggih wis tipis telu siji rasa kawicaksanan loro rasa kabangsan telu rasa tresno asih iku wis mulai tipis dadi bocah iki diajar-ajeni eh kae dibalang dasir balang iya pancen bener iya mulai iki becik banget nok pas banget suasanane ya sing dikersake pini sepuh sing kepareng ning balak dirone ning daton iki ya ngene iki lho nek liyane ning kene karepune ning daton e heeh iki tanah leluhur iki tanah sakral bekas mulane aku ya ora tenanangan iya bener lho mas seneng kula malah entuk ngelmu akeh kok karo panjenengan lha nek dagel iku kowe wis cukup kowe iki dalang tanpa dagelane selaris kan ngendi-ngendi bener aku ki rame klungsu-klungsu meludu mboten klungsu panjenengan menika ya nyatane ya sak saka ngarep mau tekan sprene iki isine ya mentes tenan kok ya iya ora kaya biasane cetar iya iya jadi nesani ora nesu aku kok ya iya jelas kebeneran tetep komplit gawanmu oh tetep komplit lek nggih nadyan sayah kaya ngapa ya tetep kudu dilakoni iya sing jenenge etos kerjae nang kono nggih tur dasar iki mau dibuka suasanane libukan nganggo napa tembang-tembang perjuangan itu juga perlu diingat-ingat itu ya tembang sing apik tenan, tembang sing iso merukunkan tenan, tembang sing iso marahi apa jenenge iki bersatuane kuat. Iya. Ngono ya mak iya. Mula tak temtokke nok sesuk nek 17an ki nek apa jenenge iki limbuk cangkik tetep kudu nganggo tembang-tembang perjuangan. Sip. Ya nggugah atine nom-noman lah saiki men do ngerti perjuangane pahlawan dhisik piye. Ya. Iya karo dibuka rasane men sing seneng karo tembang-tembang ya men ora kuciwa. Lah iki angele mayang bengi iki nek jaman saiki karo jaman biyen iki beda lho Le. Piye? Nek jaman biyen iki nuwun sewu. Piyai semene iki sing ramu iki ngrasake tenan karo wayangan iki ngrasake tenan. Ya. Begitu dalange Om Bilahing. Ngono kuwi penonton wah mantep suarane gatekke tenan. Ning sakniki niku penonton rawuh mriki niku bermacam-macam. Ya. Ana sing kepengin nonton wayang, ana sing kepengin nonton lagu-lagune, ngrungokke lagu-lagune, ana sing kepengin nonton lakon, ana sing kepengin nonton tembang-tembang cara kuno. Lah iki bagi sik dalang ya kudu iso milah-milahake, kudu iso ngladeni. Ya, semono uga sing para pamirsa ya kudu iso, oh iki lagi bagiane sing piyai sepuh, mengko ora njur bagiane piyai enom. Rasa kesusu, mengko entuk bagian dhewe-dhewe. Ngono ya, Mak. Iya. Aku ya entuk. Ento aja semelah matur nuwun. Dadi ya kudu satunda sak bilik-bilik. Ya. Jer wayangan ki ora tontonane piyai sepuh tok, ning tontonane piyai enom, tontonane bocah cilik ya kudu ngerti ditarik supaya seneng karo wayang. Ya. Wis carane piye ngetokke setanan-setanan sing lucu-lucu mau cah cilik dadine seneng. Sing maune ora seneng dadi seneng, dadi seneng wayang. Lah wayang mesti tetep bakal ngrembaka. Ya. Wayang ki tak lapuk kena hujan, tak lekang kena panas. Ya ora saru-saru to kok tak lakang barang. Wah, ketok enom kupinge bosok ya. Aku mau kok. Lekang. Wah, ya. Lekang. Ana ora tak tetake ngono kowe ya kok kleru meneh kok ora aku ngomong tak apik-apik lho iki. Iya, iya. Nek sing krunguku ngono kok ya. Ya sak karepmu sesuk perisake ngono wae gampang ngono kok ora angel-angel. Ayo diwiwiti sik. Heeh. Sopo? Karo Mbak Agnes sik diurutke ora apa-apa. Ya. Monggo ayo dikancani Mbak Hoto kae. Heeh. Sing dalu Mbah Hoto. Dalu. Pripun to? Mboten pripun-pripun. Kok kemujeng lho. Lah nek aku nesu senene kae meneh. Ora. Ayo kok rumahku kok min dicedhak Yaknes kok lingguyu kaya ngono iki kesane kaya piye ngono lho. Apa aku lingguyu saiki ngene wae kan kono dalang to. Aku kandhanono nek cedhak Yaknes sapi aku guyune piye supaya kowe ora nyatat aku. Kok rumahku kok kowe jane perkarane apa to? Apa perkara widek le bayar kurang kok? Ora. Weh, neng kene iki tak niati kok aku. Lah wong minggu iki kok tak permasalahke. Lah wong kuwi nek jane piye to? Bareng tekane Agnes to. Lho, kowe iki tombok apa to umpama aku guyu? Karo. Tombok apa kowe? Tombok cangkem. Lho cangkemmu karo cangkemku ya gedhe-gedhe aku. Lah kene ing rumah sani. Wis suwe. Iya. Jumbo ora apa-apa, Nok. Iki mau dipiji karo panjenengane Yulimbo, kon cedhak karo ya. Nggih, menika nembang nggih. Ora turun ngono wae. Eh, ra ya. Kok ya tau karane. Kepo iki ngopo ngono lho. Lho wong sing jenenge iki mau wis dawuh ya saiki tetembangan jurut kira dawuh mbok wah iki cah nom saiki iki mesti kok kan WA lah nggih nek ajeng wedangan riyen ngoten wayangan kok wedangan ki nyambut gawe golek SPP kowe iki nggih mbah to lah ora kok kok kan WA piye maksude ha nyatane kaya ora konsen ngono kon nembang niki kan apa. Eh, kula ki ndenahke ngoten lho. Niki kan nembang sak niki napa kapan? Sok paing we bareng pasaran Prambanan ya. Kayalah salah meneh. Oleh wayangan saiki kok. Kuwi ya sok weanan to. Napa? Baru wasaku. Kuwi ya sok weanan. Nggih no, gadah HP. Nomere piro e? Ya ge. Lah pripun? Arep ngopo takon nomor iki? Aku ya duwe WA. Oh nggih. WA aku leboke nggo WA-mu ya ngene iki ya. Napa cocok? Nomere. Lah nggih. Nomor WA niku. Oh kertune to? Nggih. Oh ampun nek kertune nggo namu kertune apa? Iki kasok mboten nyambung ngoten lho. Oh nggo namu kertune apa? XL. S apa X? X wae. XL. Gonaku kartune gonaku kartu remi iki dadi serah masih ora nyambung. Kayane berarti mboten masuk wonten. Ora masuk wis tuwa kok kon mas. Sik. Nesu meneh. Ora. Ayo dhewe ngono kok arep. Ora aku yo ngrumaksane aku yo wis tuwa. Ah yo wis kok ora. Sejak 7 kowe. Kowe pira Le? Sejak 7. Oh ya syukur sehat ya Le. Amin. Amin. Iya. Iki nganggo apa? Nganggo bawa ora iki. Nganggo. Agnes arep nembang apa sekarep? Anjir. Anten pamrutan mboten? Ora ana pamrutan iki. Oh, mboten. Heeh. Pelak napa slendro? Pelak, pas slendro sakarmu bebas. Ya. Wis gumantung wadah kacangmu kuwi. Nggih. Pelak mawon. Ah, mbok ngarani dadak takon. Mangga. Bawa nggih Mbah Hoto. Lah kok terus anteng ngoten lho. Halo? Bisa anda kira-kira ini selesaikan. Iya. Mangga. Mingkar mingkurengu karang. Oh, lagi lagi konangan amplope cilik-cilik iki. Bapak Suradi Kranginan Potorono Mandor Proyek. Oh, minta lagu perahu layar. Oh iya. Pemuda kraton kedaton. Nyuwun sapu tangan. Oh iya, ya senggo, nggo. Bariki wis kebacut muni. Heeh. Nggo iki nggo sing perahu layar sing nembang bareng lho. Soale baline disangoni biku. Biku apa? Mandor to, mandor. Mandor proyek. Lah iso kowe baline dokon nggo biku siji-siji. Ya sinden kok sangu bego. Anggo ngeroki sik lanang. Ambo jajan kowe dikeroki nggo bego. Aku sing ping telu e. Ayo kowe urung to? Wis aku ya. Urung. Aku ping papat. Watune mau kalah. Karono pangkur nyiksa kae lho senenge. Heeh. Mendite iki lho, Lek. Ayo, Semarangan ya iki. Semarangan. Aku mek tekan Bawen. Sinau. Ya. Carane mercon cap singo. Kok cap singo piye? Cilik ning suarane bantas. Sumbune nang ndi sumbune? Tak silih. Tak silih. Sinupa langsung streaming PBKS Live karo siaran radio. Wah iya. Radio sing kondang daerah Pleret. Ya sakabehe kok kuwi yo. Radio apa? Swadesi. Prihatin tiada henti. Kok ngono apa motone? Motone apa to kae? Prihatin lahir batin ngono lho. Aku ora tau ngrungokno. Swadesi ngene Indra no. Ya nek ngene iki adikku lanang iku ya wis paham, intro pleret to. Iya. Apa? Kanca prihatin lahir batin. Sampai. Iya, kanca prihatin lahir batin. Heeh. Sing ungkris-ungkris ngono kae. Koe mek tembung ngono iso tekan Hong Kong, tekan Thailand. Saiki wis gleleng saiki. Wah, omahe kaya kolam renang bareng. Ning bukit ngono. Kolam renangnya mek 2 meter ping 3 meter. Aku ming cilik banget. Amek nggo keceh putune kok. Iya, ning ya wis mulya tenan dhewe. Wis saiki alhamdulillah. Iya, Mas Indra Pleret. Heeh. Napa niku wong ya? Kang tumrap neng tanah Jawa. Tibake apa, Nak? Memanik nggih, Pak. Memanik, ya, memanik ya kena. Ya, mangga. Mong sliramu kang dadi mani ing kalbu pindho retno kang katon balela nang mulya tansah eling nadyan rasaku tansah sumandhe rina wangi aku mau tansah ngenteni nyidam tetresing tresno kang satu dadi tetaline atiku kang tansah ngandhang kasmara. Seliramu tansah gandeng rentek kaya mimin tuna Muka sampun katur. Wis diaturake ya. Ki mau tembang apa mak? Memanikmu. Ya, Pak. Matur sembahan. Lah iki teko neh nawolone le. Ya. Entuk saweran. Oh nggih. Sang mau prau layar terus sing duwe kagungan biku mau nyuwun sapu tangan. Ya. Iki teko meneh. Apa? Saka pusaka. Ya. Sugeng dalu bucange kepareng nyuwun Mbak Ika tembangipun derek. Lho, iki Mbak Ika ora tindak. Ya. Mbok menawa ora meresani. Heeh. Matur sembah nuwun ya tak gantine. Ya. Sopo? Hah? Arti ganti sopo? Mbak Elisa. Ayo Mbak Elisa, kaya duet karo Mbah Hoto Mbak Elisa. Ya. Suka cek cek cek. Oh wis muni. Sugeng dalu Mbah Oto. Cek cek cek cek cek cek. Wah iki medot pedok. Ganti liyane. Ganti iki. Wis. Nek kuwi pedot-pedot ganti liyane meneh. Nek isih pedot-pedot cangkemmu sing diganti. Cangkemku. Ora nganggo mic-mu wae. Apa? Mic-mu. Nganggo mic-mu. Nganggo mic-ku? Iya, mic-mu kan terus. Oh, ali sae seneng tenane. Kuwi lho mic-mu kuwi lho sing digandolke kuwi. Oh sing iki lho. Iya. Oh ayo. Tak kira nek mic iki mic keprak maksude. Mic keprak. Ambangane nyilih tamu ado nggon aku luwih cedhak. Kaya duwe mic, mic-mu nyilih kok. Weh nggon aku ki duwe mic. Ngendi ndelok ning kelire ora putih. Ora putih. Coklat. Coklat. Terus kabel iki ora dawa ngene munter munter munter. Kok malah apik ya? Apik lah. Unik, unik. Ora nek mixing apa kabel munter-munter iki ketoke tendek. Iya. Ning nek dulur iso. Fleksibel. Fleksibel. Sing sok kaya ana kawate kae ya lek. Ayo kae spiral. Spiral. Oh, spiral. Ya sesuk digowo ben aku ngerti. Mbok nang omahe tak jujui kowe. Dadak nang omahmu. Tak petuk wis. Ya dipethuk lho. Dipethuk piye? Dipetok, dipetok, petok, ya petok, dipetok. Sesuk melaku neng rumah sakit Un Solo ya. Un Solo bone. Rumah sakit Un. Neng Solo no. Dokter Un itu. Ah. Enggak ngopo. Dan tak kita angkemui lo, jadi dia omong rotor bener. Cangkemku keliru. Neng aku. Apa ya arengu nek apa? Cangkem jare ra oleh cangkem. Ora ento. Iya, jare ning kene ning tempat wingit iki kedaton ra oleh salah ngomong. Wingit iki cedhak kantor Samsat kono lho nek yo tengah kuwi. Pingin. Oh ya apa tiras kenet iki berarti. Ya tahu aku yo jajah padake. Padake. Jan ampuh tenan. Iya. Sesuk nek ndek anak-anake tak tukune yo. Sapa? Iki. Ayo nembung sing ngambi anakku kuwi kok. Ora usah nembung nek glem tak anake mah karuan. Kok dituku iki kaya golek kirek wae dikawinke karo apa entuk apa padake. Ah padake ora. Kadare. Ki menungso ya menungso. Paham menungso ra? Ngerti. Lah iya ora duwe buntut aku nuduh kirek. Aku malah duwe. Kowe duwe. Berarti bangsane kowe. Heeh. Nek semono kuwi ora kirek pisan. Apa? Oh, asune berarti ne. Lah papakane. Adalah anak kirek adalah anak asu. Ayo. Bapakane to? Berarti Bapak. Kirek, bapakne asu. Aneh anak kirek, jenenge. Berarti putune asune. Nek putu anak putune asu. Putune kirek. Lah ya anak putune asu piye to? Iki ngopo to ngrembok asu sajane? Sing marahi sapa? Aku yo. Aku dong barengan ngguyu dhewe. Awas-awas-awas mburine wong. Iya, aku tak bedak mesak kake masih. Mesak kake. Mesak kake. Mesak ake. Mesak ake. Tulisane kake. Ana jedhae ana spasine. Oh, diilangi. Oh, saiki nek tulisan mulo angele Jawa ki neng kono. Iya, piye? Padahal tulisane Bu, carikan teman-teman. Nek ora dikeke titik unine piye? Bu, carik anteman-teman. Ah, nek ora kei nggon cari ora sakek titik. Unine anjur bu carik anteman-teman. Berarti bu carik anteman-teman. Nah, ora tenan to. Mesthi bablas tekan kono. Berarti gudune pinter dinae apa mau jenengane? Cicek. Padha lingsa. Padha lingsa. Padha lingsa ora podol iku ora. Padha lingsa. Lingsa. Oh, ya lingsa iku koma. Heeh, oh, lingsa. Dinae lingsa. Mula manggone lingsa ki ning sirah. Oh, berarti sirahmu akeh komane? Piye to? Piye aku ora paham. Lingsa. Kuwi manggone ning sirah. Komane manggone ning sirah. Lingsa. Ha ya lingsa ki apa artine mau jarene koma? Mudhar ora wae. Aku nek ngene iki malah semangat ya. Umpama aku kuwi buta. Heeh. Umpane buta. Aku mangan mangsaku. Kini mek meneng wae wis ora ana reaksine. Ning nek dipangan karo polah ngono kae. Eh, untune lho. Dikondisikan ki lho. Untune tekan ngendi-ngendi, engko nek tekan kene bahaya. Rumangsamu untuk kuwi nganggo remote kan jurusan depat ngelor ngidul ngono apa? Lah ya ngene iki. Wah, untune sansoyo maju-maju ngene lho. Ayo untune maju nek untu mundur nek mangan ora iso ketatah balunge. Ya aja jengkel. Oh, apa? Aja jengkel. Ora, ora. Preng nisune. Lingsa kuwi telur tuma, ndok tuma kuwi jenenge lingsa. Tuma ya apa meneh? Tuma itu tunggale kanker kuwi. Tuma. Kae tumor. Oh, beda meneh. Sing kanker kae tumor. Ana kanker sing tumor gede banget. Apa? Tumor leste kono lho gede banget kowe. Eh, jare cepedhem ning kono wae. Tumor leste. Ha iya. Oh, tumo ning oh sik ning rambut oh kutu kutu telur kutu cacak cacak cacak ki weke ya sing weke asu mau ya aku ya rumangsa nek kuwi aku tenan mbangane aku dunekke karo muni dhewe ta aku tumo kuwi ning sirah iya mula jenenge lingsa ilinga le dadi menungsa oh keren ya basa Jawa wis lingsa iling dadi menungsa. Nek kowe ora berarti. Ora. Lingsu eling dari asu. Aku lingsu. Malah ana meneh. Apa? Aku lingsu. Kowe lenggok sunder. Apa lenggok sunder? Maling menggo asune nyancer. Iya. Wis sowan nggih Mbah Oto. Mbah Oto. Mbah Oto. Nah, aja Oto. Oto beda Oto ro Oto. Hooh, nek Oto. Hooh, Oto. Oto, Oto cili sing nunggang Pak Didi. Pak sapa? Pak Didi. Sing ajar iki lho, iki. Oh, emangnya gue itu senengannya cahan senengannya belasuk ke yuk. Aku ini tak ajar yang banget juga gegetan tak gue dolanan tak yuk. Eh, piye? Maksudnya omongane iki tak nggo dolan. Omongmu sak kecap iki ning rasa kaya marai pengen e. Pengen apa? Kowe mamune piye? Iki nek tak ajari Jawa angel, ora tak nggo dolanan. Ambo aku melu. Maksudnya tak kata-katane iki tak nggo dolanan lho tak blasuk-blasuk ke sisan. Lah aku nek nggon masalah dolanan nang pengalaman aku timbang kowe. Aku pikirane beda kok. Lho, dolanan kata-kata ya ngerti aku. Iya. Wis kene didhawuhi ngaturke sugeng dalu. Oh, sugeng dalu? Heeh. Nggo kabeh sedoyo. Ora nggo mbokmu sing kono. Ning kene yo rasane su, santai, slu. Ora aneh nggon sune ditekanke. Ora rasane su. Wangi pakanane kuwi. Mengucapkan ini kan menyongsong kemerdekaan. Oh, iya bener. Ayo, 17 Agustus. Piyo, eh piyo ngancan. Basa Jawa lho. Waduh ya iki langel. Engko di apa jenengan diajari ki apa basane? Diulang. Tulung aku dikeloni ngono lho. Oh nggih, gula dikeloni nggih, Mbah. Rasa nesu karo po tuwa eleke rezekine dhewe-dhewe le. Le. Mangke menawi salah gula dikeloni Mbah Oto. Wah. Darah. Sugeng dalu sedaya mawon ben bener. Bener. Sugeng dalu sedaya mawon. Gulon derek nopo nggih? Mangayu Bagyo. Mangayu Bagyo kalih sedaya mawon. Mangayu Bagyo mbiyang tanggal 17. Benceng tanggal 17. Dinten kamardikan. Dinten kamardikan Republik Indonesia. Republik Indonesia. Syah ora syah. Terus. Indonesia. Merdeka. Merdeka. Sip. Ingkang kaping? Ingkang kaping 7. Titi, pitung dosa, kapat sekawan. Sekawan, pitung pinter. Ye, tak gue jalan sini, pinter lagi dilit ki. Mpo magelum sak metenge meni sare ora. Apa sak metenge apa ora ana lampune apa piye ne? Iki aku ngrembok ora ngrembok kowe ngrembok asu sing nang omahku kok. Oh, asumu. Asu wedok. Yo yo. Ora wani. Bareng digenahke ra wani. Cari arek godolanan. Wis dilit wae. Oh iya. Wong iki supaya isih tetep ana semangat ngono lho. Nek dipol-polke mangan bakmi ke rong piring sesuk ora doyan. Iki nek setengah piring sesuk meneh, sesuk meneh. Sithik-sithik ya lho ya. Heeh, geliak-geliak. Ya. Geliak-geliak. Wis terus apa meneh? Wis oh sampun. Nggih, merdeka merdeka. Terus aku nembang. Ayo. Oh iya. Nembang. Oke, nembang napa wae wonten pamundutane? Sapu tangan. Sapu tangan, nggih. Ngengki bawa? Ayo, kowe bawa aku udud. Kok penak gawean? Mula dadi dagelan. Oh iya ya. Tapi aku ra udut e. Eh? Ra udut aku. Engko tak ajari. Oh iya, ajari ya. Sip. Dikeloni nggo. Iya ben aku iki sik tak omongi to. Aku iki ngejakke tak ajari nyindhen nganti sprene rung tau ditawani kaya ngono. Kok kowe lagi nuke kok ditawani. Apa to ditawani? Aja tok sawang tuwa rupane ala. Wong iki rezekine dhewe-dhewe. Aku nek dijak kelon nyahmene iki tak anggap rezeki aku. Watara aja karo mbokmu cilik lho. Di diajari to? Diajari to? Iya iya. Ya. Ayam cemang. Dandang gulo. Dandang gulo Malang. Oh Malang. Malang. Jawa Timuran. Kang mubal nyok. Sida udot ora, gak udot. Aku dijak omong-omong karo dalane. Oh, arep ngopo? Iki mau dandang gula Ciloko. Kok Ciloko? Malang. Oh. Toto beto. Malang. Malang ki artine melumah. Wah, oleh bejo men. Iki aku anak buahmu ini yang ngobat watuk ora. Apa? Aku mesti ngejur watuk terus aku nih. Simbok ngenten mendekat sedih entuk WA saka Mas Indro Pleret lek iki semboyane Swadesi kuwi ora kanca lahir batin. Apa? Kanca priyantun ora. Saya kesekai sesembuhannya wis kawan semangat dunia akhirat. Amin. Oh diganti ya. Iya. Kawan semangat kita dunia ini, akhirat. Kita ini wis kebian prihatin lahir batin kok saya ini kawan semangat dunia akhirat. Kita ini arep bangkrut ini. Iya. Ya ini nafsi ya jongono. Tapi ya. Semangat lahir batin ya dunia akhirat tetap bebarengan. Nah, iya ini aja ninggal ke sembuhan sing awal. Sing awal ini sing bribik-bribik. Kanca prihatin lahir batin. Ku sing marahi Hendro terangkat ki kanca prihatin lahir batin. Wah, nganti iyo. Diganti ayo sembuh aku ora tanggung jawab. Aku malah bingung kok jadi kowe sing nesu ya. Kaya sing duwe ya. Karep kuwi tetep prihatin terus ngono lho. Arep wis mulya ning tetep prihatin. Prihatin kepenting landhesane wong kamulyan ki mergo prihatin. Prihatin. Tanpa prihatin nonsen. Nonsen nonsen kirik. Tongseng. Oh, ini apa lagi? Iya, reti no. Ya, tahu. Tahu no. Neng kidul kono lu. Neng pantai kae ne. Karo kae. Oh iya, karo Pak Seno di Jakaku ne. Oh, ayo kurang ajar gue. Neng kene jare tongseng jamu. Oh, sing ngejak kae. Iya dicak kowe mblasuk kowe. Aku ngerti supaya dhek men panas njur kowe. Apa panas? Ora wae Lisa, dak pusi Lisa kok percaya to kowe. Aku anggur percaya Lisa ten pangane kowe. Ayo wis. Teko juaning ati kodang gedang kumlawereng jagan apan boyong. Aku nyanyi ono gang smoke. Ternyata ono sing ngudhot iki. Tukang gang smoke iki sing nganggo ijo iki. Ngerti gang smoke ora? Ngerti. Gene sabane Jakarta. Oh iya ya. Oh. Internasional e, nasional internasional. Internasional padake martabak kowe. Populer. Populer aja lho. Apa? Kowe bar mangan nonsensu kuwi mau njur pupune diler akeh sing ngamuk. Apan boyong rabu bidangan singo miruto kinaryo cancangan sapi sapu tangan, monggo, yuk. Atase wong blasteran kok nembang kok apik kaya ngono. Sampeyan ki blasteran ya ora iso nembang. Kowe ngerti riwayatku kok ya? Lho, ya ngerti kok ya. Nek jarene bapakmu dhisik aku ki blasteran apa karo apa? Gembel karo gibas. Oh iya, berarti aku selamat wingi karo ra katut gebleh Idul Adha wingi ya. Mbok aku ora blangkonan iso lho pekekeng terus dibeleh. Mbok beleh aku ya iwake wis salot ya. Awah, wis ora enak dipangan. Iya. Iya, apa meneh sing mangan untune wis entek. Heeh. Simut patang dina rajur-rajur. Nggih. Ayo, Mbak. Ayo genti mudhun, Mbak. Iya, Mbak Ayu Purwalestari. Ya. Ki jenenge ya wujute. Jenenge ya wujute piye? Asmane Mbak Ayu, wujude ya ayu. Ha iya, sesuaikan. Wong jenenge asma Kinarya Jopo iki dijabah dening si. Lobo apa? Nen. Jareke lobo apa? Mboten, mbok penake to, Mbah. Wah, rumangsaku kok ketrima banget to bengi iki. Aduh, gayane. Dene kok kriyup-kriyup mripate. Piye? Ora piye-piye. Ora, ora kaya adat sabene lho. Ning ngendi-endi kae anggere sinden medhun mesti padu karo sampean, mesti padu. Iki bengi kok ketrima banget ngono lho. Ayo. Mau kok Elisa njaluk dikeloni. Ayo. Iki saiki kon benake jare. Mbok engko aku tulung gendeng omah kae benakno sisan. Ayo nek bayangno tak brukne sisan omahmu. Ngobong omahmu kok ora suwe omahmu kayu kabeh. Iya. Nek munggah kok ngajak dingenek-ngenekke kan. Lah nek munggah ya ngene no. Lah kok dadak tok tok ngenek-ngenekke iku nek kebablasen. Ya ora, kan ana taline ning kene. Taline endi? Arep delok apa piye? Arep maiki lek emas aku tuwekan ki mlipir-mlipir terus e. Iblis kan kok. Omongan ini alon-alon yang melipir. Wala, pengkhianat bangsa. jeneng kowe iki urung-urung mung kena genti kowe sing nesu. Ah ya rumah tahu kok. Lah wong memperkara jare dunggahke ya men didunke ya men sing jarikan ya meneng wae kok. Lho aku iki rak ngandane aku rak wong tuwa. Ngono jang aku mbah. Sok meneh iki nek wis mulai arep medhun iki ditata sak durunge. Oh, aning rak yo bar digo timpuh kan rumah jare iki nyincing terus didunke iki biasa. Sing timpuh kowe apa? Wong kowe sila nang kono iyik. Ya wis ya aku. Aja manut kuwi. Lho kok ora manut aku wong sing ngejak aku kok. Aku ngarani kowe senopo, aku aja manut kuwi kok. Aku iki nganu nun sewu, mestoko palik ngentene. Angin iki sakono barang iki sakono kok. Oh, wat kowe aja waton dakwa kowe. Dumeh kowe kuwasa ngono apa? Trembelane. Ketane nek saya tuwa ki saya rewel. Nah, bener wis. Wis tau ngladeni wong tuwa apa, Dok? Ah, ngantre ra, melipir meneh. Gak aku kok aleman barang to, gak di sepeda luntune barang iki ngapa? Iki ompong yo. Tak kira ana acting, action, acting sepeda luntur di sepeda barang ben ngapa? Aku sing ngompong iki wingi tak kei rekane untuk platina ngono. Tak dedeli ngono. Lah ku mlayu banter banget. Jur tak ganti CDI saiki. Ora rasa nyetel karburator. Iki ditimbali Yuli Mbok. Yuk. Nggih, Mbah. Heeh. Wis diteluk Mbah ki wis menep. Ora, pancen wis Mbah kok. Aja disawang sebutane Mbah. Sing penting rasanya, Bung. Rasane ya sepo. Ngoten. Berarti ayu tau ngrasake wong tuwa. Lho, ora lho, maksudne iki. Ah, wong kuwi iso omong kok. Ah, nek iso omong iki berarti tau nglakoni kowe. Ora nek. Ah, ora piye? Ayo nek ora ora piye? Nek woh buah tuwa. Iki wong lho duwah lho. Hah? Iki wong lho dudu woh lho. Sok-sok ora kok muni. Ora ngomong wong. Yuk. Kowe kok muni woh ki nek rumah terus iki woh apa bayangan? Wow, iki apel ya ora pas, jeruk ya ora pas. Apa ya Mbah ya? Ceplukane lho. Ceplukan. Ceplukan malah kena nggo tombo gatel kowe kowe. Mula bareng tuwa sok gatel iki. Lho. Kena madhep rono. Nggih. Nah. Terus iki sindenmu yang ngertokon medun kok mesti terus kayak nopong ngono barang iki lho. Ha iya mbok ya wong biasa. Lah sing ngakon sampean kok ora aku kok. Nek aku tak kon medun dek langsung nembang langsung deh. Nek madhep rono. Ha kan pertanyaane pas terus kon ngopo madhep rono iki? Ayo kudune tanggap to terus ayo nembang. Nah iya. Kowe ya wulangamu dadi kabeh pekok. Wong dalange ro kon nembang kok. Lho aku ki penyambung lidah dalang. Nyerang sing bayare kula napa? Aku njaluk bayar piro? Tak tuku ndok nek kowe. Lah aku tu barang ya kok dituku. Ning berarti kowe ora duwe barang. Hah? Wah, ora sida aku le. Wis ora sida aku. Pernah ta? Napa? Ora sida. Ah piye? Ah tak tuku ora duwe barang. Aku tak boleh tuwa-tuwane ning sing duwe barang lah. Jadi transaksi ini jelas ngono lho. Barang apa ta, Mbah? Oh, mudar ora aku. Lah aku njaluk barang apa? Hah? Kowe njaluk barang apa? Sing larang. Ana. Apa? Ayo apa njaluk? Iki mau ana Pak Mundut. Lho sing kepala proyek kowe njaluk bego apa? Main ketularan kae le bego kowe. Rasa njaluk bego. Kowe nyawang lek marwoto wis kaya nyawang bego. Hooh. Ya, nembang apa? Cara Dina. Ya, manut Mbak Ayu, mangga. Mengko perahu layar apike kur wae, nek ijen aja perahu layar ora kate gayeng. Ya. Pamundutane napa, Pak? Ora ana pamundutan iki sepiye? Ya, iki pamundutan siji wae dite 5000 diklip lho. Wah, banget iki. Nyoh, tak gak kesi dadi-dadi ki men go tuku apa? Benges. Anu, apa jeneng iki? Sabun. Men do gebek. Kek kelingan gawean lawas dah kuwi. Ngono, mula ana sabune njur ditawake ning medsos ini. Apa? Dijual sabun. Harga murah, sabune baru dipakai 2 kali. Alasannya dijual karena saya sudah nikah. Barang nikah didol sabune. Cah kuwi. Nggih. Slendro mangan nggih, Pak? Ya. Gubuk asmara. Wah, anjir. Jos, jos yo nyawer no yo. Nyawer ki karepe kono. Waranggono iki aja nembung. Lah, ora etis. Ora etis. Ditunggu perasaane kono wae piye. Ngenehi ya syukur nek ora engko ditagih ngono lho. Ayo padha wae. Nek ra alus, wong tuwa ki mlipire alus ngono kuwi. Endran ora alus kok. Ora alus berarti aku kasar. Es kulino karo wong tuwa ya ngene iki ta. Sok tuwa. Ora ya, Mbak ya. Ya. Dibawani ora, ayo. Dibawani. Dibawani nggih. Iya, rata kabeh mau bawa. Nyingkar nyingkur bawane megah terus pocong pocong. Oh ya cen bego tenan kok nih. Ha iya. Aku nek ora ngono ora lucu. Wah, guyune. Jenenge Ayu kaya wil katak sini. Kok kosek tambah nyembang sik kek lho. Ha ngene bareng nembang piye? Dinyangi apa piye? Nah, tenang ya, mlipir meneh. Kata-kata niki cerigis. Sip, wis pokoke gagah, oh gagah mbangane mau ke wis ning kabeh iki ora mergo duwite, mergo katresnane karo budayane dhewe. Nyono, nok. Nggih. Iki 100.000 rupiah. Oh nggih. Nyo. Oh nggih kula. Ya didum kok sak kanca. Lah sing nembang kula e. Lah ning mangko ya nembang ya dikeki. Lah niki kan pun wau. Urung. Engko saka simbah dhewe. Kowe mau sing saka aku mau malah dolar. Dolar. Dolar ki ya ayu ki dolar. Apa? Dodone melar. Wah senenge ra ya, Bang. Wiwitane nyingkar nyingku neno lalampahan kang kawuri tak undangi lek lek apa kae juragane Suwadesi yang ning kono udah tutut kae dundang lek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kene maju kene Dimas. Mas Indro iki. Ki, wah sandangan. Enggak meli, Pak. Rasa-rasa sandangane apa ya ling ngapusi masyarakat kok. Ah, entekke kene iki. Gak meli apa? Disepot sakaremu, sepot. Yo. Kaene cokon milih gendeng njaluk mek glangsaran, glangsaran ngono. Yo, tak sepote. Tutuk, tutuk, tutuk. Wah. Monggo-monggo kakang gagak rimang. Tok tok menti rambung ile nembang dhisik ya. Ora, ora. Gampang nembang ganti yo. Rengu langgam rengunya tambah ana. Ha, iki saka cah parkiran iki nek ora dipinangkani kanca-kanca parkiran iki parkir yo tenanan kono-kono ditutup kabeh. Wiwit sore nganti engko bubar tontonane. Kuwi terus piye kuwi? Apike dombeni anu apa piye? Biomoring apa piye wong? Kayak meneng wae. Kayak ana mic kuwi, kayak ana mic Mas Indra iki. Ayo kanca prihatin karo aku lahir batin. Saiki sore saiki wis semangat. Kawan semangat dunia akhirat. Betul. Amin, amin, amin. Eh jumeneng kok. Oh okay. Nggih. Kuwi kok sirahe dinae ceting barang ki men ngopo? Saya aku tak ngucapke salam sih. Iki nggone piyai-piyai karo pepundhenku ndaton iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, salam sejahtera kagem kita sedaya. Amin. Lisamu iki lisamu. Waduh, goleki kok sing ra ono. Halo. How are you? Manggung ngene. Anyong kasih. Aku iki tadi perjalanan ngrungokke terus. Heeh. Pak Marwoto dolanan asu karo kirek. Karo Lisa ya. Aku ora dolanan. Apa? Omong-omongan perkara asu karo kirek. Beda dolanan karo omong-omongan perkara fokusé omongan beda. Aku pancen kudu ngalah nek karo asu tuwa gitu. Yo malah kowe iki asune malah dibeleh iki rada empuk iku lho. Nek asu tuwa wis ora gelem. Wis anuwe dhe aku manut sampean iki. Nek kene iki aku pamane engko aku menang lek ku padu ya mung kaya ora ana ajine. Ora, iki ora perkara menang karo kalah. Hmm. Ning masalah argumentasi sing alah gaya aku argumentasi sabamu ya mung siluk tak putilik. Ngono gayane. Lho aja meninggalkan akar budaya kita. Neneng omah ki ngundang lek ya lek ning kene awake dhewe kudu lungo ning jaban rangkah ya kudu sesuai karo budayane kono supaya ora ketok beda. Inji. Injah-injah kuwi ndek bahan omong ora to me injah-injah. Lajeng kersanipun panjenengan kados pundi Kang Mas? Mrene tak pateni kowe. Kowe kok teko golek Lisa iki. Lho, Lisa iki masalahe nggon aku lengo. Kuwi mburine nganggo H. Lisa. Lisa wae. Lisa. Lisa mula kacamatamu ki diganti to dadi dong niki lisah karo Lisa ya mung aku tesmak lho dhe ora kaya moto iki le gaya iki kedeke wuh mbiyen kae dheke wuh wayangan aku kae yo tak terke ning panggung bung bung bung dheke nabrak tembok modar kae terus potone sapa wong aleman kok wong ora nggo kacamata wis lamur iki aku klarifikasi dhe le omongan Mbak Limbung iki tenanan apa mung apa hoax. Nek wah rezekimu mati 7 tahun ra anu impoten 7 tahun. Cangkeme sing apik. Ora wani. Berarti hoax kuwi jenenge. Hoax. Aku kok wedi karo kaya ngono to. Apa iso? Apa rezekimu rene dheke apa? Oh iso e. Ya ora. Kuwi sing maringi Gusti Allah kok kowe nyepatane aku. Kowe ponakane sing gawe urip apa ya? Soko. Ning iki mau kowe tenanan apa hoax tak tekoni? Tenanan kok. Oh tenanan berarti kowe impoten 7 sasi. Oh iya awake suwe. Wis ae. Wis ae saiki wis waras. Iki waras iki hoak ora kowe. Ora. Karena aku ya 7 sasi meneh lho kowe. Ora. Ora. Aja wedi ngomong kok ngono. Lah sembodo mbiyen le anu masarke biomaring aku barang melu masarke. Terus anggere wayangan terus ngekaki sak ombyok kae. Tetep di anu diangkat yo tak angkat. Oh tak angkat yo. Oh dadi laris saiki wis dolane ning Hong Kong, dolane anu Dubai, yuk. Dubai. Hah? Dubai, Korea. Dubai, Korea. Ini Korea sak durunge Ramadan Korea. Oh. Nah, Korea aku pendak jenenge jlegilir ning kono kuwi. Korea kuwi? Korea endi? Cedak Cilacap to. Kuwi Korea, Dik. Aku mek barake kowe lisah karo Lisa iki mau aku. Ana tuwae menang ngeyele tok. Armoni jinguk ngono ora tegel. Ambongan kowe ora apa-apa kok aku. Wong aku tok ning ngeji karo ngan kuwi ora marahi melarat. Ayo bare wong gedean kok. Ngerti po? Oh ngerti wong aku nyumbang kok. Ah wong ora diundang kok menyang. Dek. Aku konfirmasi ning WA nek ana buktine lho, Dek. Heeh. Dek, iki nggone sampean utus sing ning Westlake iki ngene. Heeh. Ah terus kok sampean hooh. Kayak aku tak undang ora ulem-ulem kae. Nek ngundang iki pleret, tapi ngundang aku. WA karo ngundang iki beda lho. Iki jak omong cara Dek, dhewe pacule, Dek. Wis tak silih. Dek jile pacule. Wis tak silih tak go muleh. Dorane tok wae. Ora duwe. Wingi nek gelem nyekeli jujuran ana cekelen wis. Wingi wong trayeman muni ngono tak jejeg nganggo doran pacul. Aku malah ora bengkong nek tok jejeg. Apa? Aja dijejeg kok omongane bengkong dijejeg njejeg. Aku ngene ora remunggah aku. Kowe mau ki rasane dadak munggah malah ora apa-apa, malah ora diremuk karo. Lah aku wis ora gojek karo dheke, wingi arek gojek aku digawe ya ora sempat. Sopo sing muni kolam renang loro kali telung meter mau sopo? Aku. Cangkem itu. Cangkemku. Nuwun. Sing bener siji kali siji setengah meter. Amin. Apalagi kok gedhe iki. Muga-muga husnul khotimah. Laumul wal fatihah kaki Mas Marwoto. Wong sing duwe kolam kowe kok. Lah iya kok tok gedhe-gedhe iki lan isu. Salah po bener omong. Ya salah wong kudune siji setengah. Aja digugu nek salah. Golek sing bener. Angel. Angel. Sing derenge sapa, Dik? Mula les privat nek angel. Nggih. Wong ngerti goblok ora gelem. Kulo diajari basa Jawa kaya kulo ken ngeloni jenengan, Dik. Maca jeruk minum jeruk. Yo aja. Ya main di tempat. Ya diteruske monggo, Pak. Rengu nggih, diganti rengu saking kanca-kanca parkir. Sejae katon rengu Sampai jumpa di matur suwun Mbak Ayu. Ya. Wong iki mau langgam rengu susulan saka anu. Mbak tau ngadeg, Mbak? Eh? Ngadeg. Nek sing ngadeg karo tak apake. Jaluke dikapakna. Aduh, jalukne dikapakna. Bareng weruh bule seneng. Ora iso kok kowe omonge nganggo basa basa Inggris kunci iya. Nganggo basa kunci kae sing sirae ana cetinge kae ya ora iso asline apa iso kuwi iki basa Inggris aku ngomongan karo kene tak terjemahke lho kok kowe iso apa piye lho aku basa Inggris kan Tokyo tak ngendi ora iso basa Inggris tak karo tak karo tak can you speak English? Yeah, a little. Where you come from? No, from Kasih Hampantul. Oh. Syukur kasincang kowe. Kowe lancang kowe. Ming saka kasihan Bantul kok basa Inggris. But your face like Londo. Like what? Londo. Who is Londo? Londo Royal. Londo. Nah, kok ngono kok basa Inggris, Lek. Ya ya ben ya sekali-sekali men seneng atine dikek kesempatan ngono lho. Awang dhek saiki wis seko repot iki nganti ora iso melu kegiatane kanca-kanca dagelan Metara. Piye, Dik? Takoni meneh. Takoni meneh. Asline jenenge sapa? Hans. Oh. Hans. Jenenge Hani. Hans? Oh, Hans. Hani, Hans. Oh, Hans. Oh, berarti jenenge tangan. Is it your nickname? And. Hans. Real name? And. Just Hans. Oh, just Han ya artinya hantok gitu loh. Apa? Hantok. Han iki tegese tangan. Tangan, tangan. Oh, oh, wis paham aku. Berarti jenenge Antok. Oh, how are you? Apa kabar? Kewer, kewer. Oh, kewer, kewer. Kewer, kewer. Oh, kabar-kabar dasmu. Awang takonnya apa kabar kok kewer, kewer iki. Halo, Jan. Berarti jenengku wis kondang. Kowe mak kawer ya. Lah iya, kondang wis kondang tekan kowe. Kowe tak tekoni, you know Marwoto kawer? No. Ah, ora ngerti. Ora terkenal Rika. Dek ga nyebut. Piye? Kawer, kawer. Berarti jenengku wis kondang tekan kasihan Bantul. Aku ya agak. Eh dek mau ku mau ngaku saka kasihan Bantul. Kasihan Bantul. Oh, beliau sekarang itu turis itu okeh banget. Sing ngerasa neng-neng hotel, neng-neng rumah warga, ngerti neng daerah Kalurang kono kadang-kadang hotel sepi, neng-neng omah-omah warga iki dinggu, ngerti wong dadan gini, sing nganggo semprong disebul, ngono kae gumun. Nggih, nggih. Semprong siapa, Mbah? Semprong kuwi pring. Pring. Sing digawe iki ngurupna geni supaya bisa geni ora ditepasi. Suling apa? Dudu, iki beda maning. Suling bolongane cilik-cilik, iki bolongane gede semeneh. Oh, bolongannya gede, jenengnya semprong. Semprong, ya. Siki golek neng maring gilik, oke? Maring gilik, oke? Semprong kayak kaya. Nang gili orang nana. Bisa jangkau kian ngomong, Rika. Nyong ngejak neng terminal, nyong tabrake Besinar Jaya. Lawang aku ini Purwokerto, ya ketemu karo Mbak Limbo. Aku ya iso bosong. Ini orang gilik. Ya apa? Gili. Oh, gili. Gili. Oh, gili. Gili dalan tegese. Oh, gili dalan. Iya, iya. Kalau misalnya, oh dalane kok penak ngono ya? Giline penak. Gili apa? Gili dalan. Oh, gili apa? Dalan apa? Dalan raya. Oh, dalan raya. Raya. Lah, dalan sing penak dalan apa? Dalan bayi. Kene medeni temen. Aku wis diwakili kae mau. Cambauran gitu. Apa pada seneng tilik dalan bayi? Le Marwoto. Piye? Menika Mbak Narto Kepala Dinas Kebudayaan Bantul merisani nyuwun lagu. Wah, sing ngendi piyayine Mbok Ayu Limbuk? Ya nyonge ora ngerti, tulung. Iki kan berbaur dadi siji. Pak sinten? Oh, mantan Kepala Dinas Kabupaten Bantul. Asik ya, kita staf ahli saya jenenge, staf ahli. Oh, staf ahli. Beliau memang seneng ringgitan, seneng wayangan, jadi senajan. Ringgitan? Dolar sih gelem ora? Si. Sakanane bae lah, pokoknya orang ada dolar, rupiah ya gelem lah nyong pokoknya. Aku tak takon karo iki. You know wayang? Yes. Wayang Inggris, Puppet Show, this is right? Sip. Jadi wayangnya jenenge Puppet Show. Wah, apakah betul? Itu. Betul, right? Sip. Aku bahasa Inggris dong aku. Nek ora disogok, tetep puppet kuwi. Apa? Wayang kuwi lho. Bahasa Inggris apa? Bupet. Ah, kuwi merk selebaran uwuh. Dadi kudu disogro. Bupet lho. Wah, malah rusuh omongane. Bupet. Bupet. Itu bahasa Inggris, Ade. Nggih. Inggris mes kok kasihan kowe. Ayo Mbak, apa? Nembang apa kiye Mbak Kayu Lembuk? Cara Banyumasan bae lah sing ngene. Yeah. Iya, eling-eling yeah. Apa Bindrong Kulon apa eling, apa? Eling-eling. Eling-eling yeah. Bae. Iya. Mangga. Iya. Eling-eling, Pak. Iya. Nenene. Ratin. Aku ya iso. Karya. Berkudara. Ah, terus. Waraku darah. Teruske, Jero. Bariki lengger. Ora, diteruske ning mana iki? Rasenar ya waraku. Satria. Nyata lamun. Oh, sing ketelu rek. Satria. Satria jodi. Pati prakasa kahku terus apa Jero? Apa Dek? Ayo kok kuwi kok takoni nek kene mesti jelas ngerti. Godhek wae. Ha. Ku godhek to. Godhek wae kok godhek to. Ayo godheke ana gudike kuwi. Godhek wae. Senang kurang rembuke surat janur asure wong barang Pada jayanya wis omong-omong aku ora iso basa kana kok ya ya ayo mak diwacutke dhisik ya Mbah Oto karo Mbah Eret apa Eret Mbah Eret iki apa Pleret Mbah Mbah Eret ya bisa jenenge iki ageng gejlik pitu kuwi wis pindah iki ayo wis adimu wedok wis pindah ning Groso alhamdulillah setahun yang lalu de amin oh, tugas ning puskeswan Pleret Groso. Kowe sida dijolke. Ora saleman. Ora aku ki takon. Awan ra iso turu-turu cah pajeksan. Lho, aku ki takon. Ya aku jawab kok, Dik. Ora jawab ki apa kowe sida dijolke? Alah lah marang aku kowe ya. Ora apa sida dijolke? Alah ora sak iki ki ngomong ngrungokke lho, Dik. Angel. Eh, ya wis ora sida. Dijolke jaran. Iki dadi masalah iki. Ora, diku wedok wis ngerti lah nek gojek karo aku ngono. Ayo, monggo, biyen yo mapane nang cedhak gejlik pitu kae. Yo, aku nek ngundang ki ageng gejlik pitu yo gak kuwi. Pas nang nggon pojokan gejlik pitu kae. Yo. Cedhak geter. Yo. Tanggamu geter. Ming gaweane ngileni sawah. Yo. Apa sok keri po? Sawah? Sawah kok dikileni? Dileni banyu. Oh, dileni. Dileni sik. Ayo dibacutke sik. Ya ya nang kene ya mongko nger. Ya tak derekke, Mak.